Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid-dharain. وعن أبي ذر لنتكن أبو ذر رضي الله عنه قال إن كان أبو ذر قال إن كان أبو ذر إذا كان كنت أنا سبئسون إكو أمشي ملكو سبئسون إكو أمشي ملكو سبئسون ketemu, belum ketemu, itu carikan itu, namanya. Iku amshi, iku melaku sapa insur. Ma'an Nabi, serta nikah jeng Nabi, sallallahu alaihi wa sallam. Fi harrotin ing dalam tanah haroh. Haroh itu bumi bebatuan. Haroh itu bumi bebatuan, bumi yang banyak batu hitamnya. Fi harrotin ing dalam tanah haroh bil madinati ing dalam Madinah. Bil madinati ing dalam Madinah. Sebenarnya lafaz Madinah itu maknanya kota. Jadi semua kota layak disebut Madinah. Cuma al-Madinah itu sudah menjadi alam ghalabah untuk Madinatul Nabi, tempat hijrah Kanjeng Nabi. Sehingga ketika disebutkan Al-Madinah, maka yang dimaksud adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun sebenarnya kalimat Madinah itu layak untuk menyebut seluruh kota. Fastak balana mongko mapak ing kita, mapak ing kita, mapak ing kita. Apa Uhudun, apa Gunung Uhud, apa Gunung Uhudun, Gunung Uhud, apa Uhudun, Gunung Uhud. Fakallah mengkomentikan sedang kajian Nabi, ya Aba Darin, hei Abu Dar. Ya Aba Darin, hei Abu Dar. Kultu mengucap sapa yang sun, labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah, mana labbaik ini ijabatan ba'la ijabatin. Kelawan nyembatani panjenengan dalam mana-mana ni. Labbaika kelawan nyembatani panjenengan ya Rasulullah. Pakola mengkomentiko sinten Kanjeng Nabi ketika mengatakan ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadza dahaban tamdi alayya salah satu ayamin wa indi minhu dinarun illa syai'un ursiduhu li tainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakada wa hakada. Ma yasuruni ora membahagiakan ingsun. Ma yasuruni ora membahagiakan ingsun apa anak indi apa seduhuni iku kadwi ingsun. Kadwi itu milikku. Mithla Uhudin umpama ni gunung Uhud. Hada yo iku Uhud, dahaban apa ni emasih. Dahaban apa ni emasih. Tamdi lewat alaya ing atas ingsun. Apa salah satu ayamin apa telu piro-piro dino. Minhu sangking dahaban, mitra Uhudin sing dahaban tadi. Apa dinarun, apa satinar. Apa dinarun, apa satinar. Illa syai'un kecuali sesuatu. Usiduhu kang menyiapkan sopo ingsun ing syai'. Ursiduhu kang menyiapkan sopo ingsun ing syekh lidainin karena utang, lidainin karena utang. Ila an akula kecuali yen to nglakoni sapa ingsun. Ila an akula bihi ibadallah. Ila an akula kecuali yen to nglakoni bihi sapa ingsun bihi kelawan iku. Bihi kelawan se ibadallah ing pira-pira kawulane Allah. Hakadha halika ya mungkini. Wa hakadha lan halika ya mungkini. Hakata haliko yuk mungkini, wa hakata lan haliko yuk mungkini. Kanjeng Nabi dah mengatakan. Waktu itu Kanjeng Nabi keluar menuju Tanah Haram. Lalu saat bertemu dengan Gunung Uhud, Kanjeng Nabi berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, dalam Kanjeng Nabi, nopo Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi melanjutkan, saya enggak suka seandainya saya mempunyai emas yang sebesar gunung Uhud ini. Saya enggak suka seandainya saya punya emas yang besarnya seperti gunung Uhud ini. Tiga hari lewat dan saya masih punya satu dinar dari gunung Uhud itu. Saya enggak mau. Artinya, seandainya Kanjeng Nabi itu punya uang yang sebesar gunung Uhud, maka Kanjeng Nabi enggak suka kalau sampai tiga hari masih dari uang itu tersisa, walaupun cuma satu dinar. Kanjeng Nabi enggak mau. Inginnya Kanjeng Nabi kalau punya uang disedekahkan semua. Jangan sampai tiga hari lewat kok masih tersisa uang itu. Kecuali satu dinar yang saya siapkan untuk melunasi utang. Ila'an aku labihi ibadallah hakada wa hakada. Kecuali saya gunakan untuk menyantuni hamba-hamba Allah. Ini maknanya ila'an aku labihi fi ibadillah hakada wa hakada. Jadi istisnanya dua. Saya itu enggak suka kalau seandainya saya punya gunung Uhud menjadi emas, gunung Uhud menjadi emas milik saya. Lalu tiga hari dari gunung Uhud yang berupa emas itu masih tersisa satu dinar. Saya enggak suka. Artinya apa? Kanjeng Nabi inginnya hidup dalam keadaan sederhana. Ya, tidak kaya, mewah, dah. Itu Rasulullah. Kecuali satu dinar yang tersisa itu saya gunakan untuk melunasi utang. Itu keinginan Rasul. Atau untuk bersedekah kepada hamba Allah, atau untuk jihad fisabilillah, atau untuk membiayai apa namanya penyebaran agama dakwah fisabilillah. Nah, itu baru bagus. Kalau ayam ini hi saking tengene Kanjeng Nabi, wa an shimalihi lan saking kiwane Kanjeng Nabi, wa an khalfihi lan saking mburine Kanjeng Nabi, belakang Kanjeng Nabi isyarat. Tuma saro, kok gak ketemu oleh mama? Kala tuma saro nuli melaku sinten Kanjeng Nabi. Temu belum? Tuma saro nuli melaku sinten Kanjeng Nabi. Kala tuma saro nuli melaku sinten Kanjeng Nabi. Fakala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi. Innal aktarina humul aqalluna yaumil qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi innal aktarina setune. Innal aktarina setune akeh-akeh. Innal aktarina setune akeh-akeh wa. Innal aktarina setune akeh-akeh wa. Manane wong sing akeh apa ing dunyane. Umur akon luna. Iku wong sing sedikit-sedikit kakwe. Iku wong kang sedikit-sedikit kakwe. Orang yang banyak hartanya, nanti di hari kiamat umul akon luna. Yaumat kiamat ing dalam dino kiamat. Ilaman kecuali wong. Kala kang ngelakoni sokoman. Bilmali kelawan hartani. Hagadah halikoyok mungkini. Wahagadah lan halikoyok mungkini. Wahagadah lan halikoyok mungkini. ya sebagai kanjeng Nabi. Orang yang banyak hartanya nanti di hari kiamat itu orang yang paling sedikit. Sedikit apa? Kemungkinan sedikit pahalanya, kemungkinan sedikit derajatnya. Kecuali orang yang menggunakan hartanya itu untuk ini, untuk ini, untuk ini, bisa bilang an yaminihi saking tangane kanjeng Nabi, wa an shimalihi lan saking kiwane kanjeng Nabi, wa min khalfihi lan saking burine kanjeng Nabi. Wa qalilum ma huwa, wa qalilum ma huwa, wa qalilun lan iku sedikit banget hum utawi, wa qalilum ma hum lan iku sedikit banget hum utawi, wa qalilum ma hum lan sedikit banget hum utawi iku jenenge al-akhiruna al-aqalluna. Tuma qalili makana kala tabrahata atiyaka. Tengok tadi ya. Jadi sini isarwakan saja. Orang yang di dunia paling banyak hartanya. Di akhirat itu orang yang pahalanya paling sedikit. Innal aktarina humul aqalluna. Dunia ini orang yang hartanya banyak, di akhirat itu orang yang paling sedikit. Apa mananya? Sedikit apanya? Sedikit pahalanya. Ya, kebanyakan orang cari harta itu bukan karena kepentingan akhirat sih. Ya kan? Kebanyakan oleh harta itu untuk kepentingan dunia. Jarang orang cari harta motifnya untuk akhirat, untuk dakwah. Kebanyakan motifnya ingin kumpul harta, cari kemewahan, senang-senang di waktu tua, ya semacam itu. Tidak ada kok kepentingan untuk disalurkan ke jalur agama, ke jalur dakwah, ke jalur pendidikan Islam, jarang. Membuat majelis jarak. Ya, ingin ditumpuk saja kebanyakan orang. Ya, karena itu mereka sedikit. Sedikit apanya? Sedikit pahalanya. Ya, bukan sedikit bagaimana. Om, setiap hari dia mikirnya kerja. Dan kerjanya ternyata tujuannya bukan karena kepentingan akhirat. Nah, itu tidak punya pahala. Gitu loh. Tapi kalau kerjanya untuk kepentingan akhirat, maka ya mulai awal kerja sampai akhir dapat pahala. Tapi itu sulit cari orang yang demikian. Cari yang demikian itu sulit. Kalau orang itu kenal agama, kenal akhirat, itu rada malas ngurusin dunia. Kemana ceritanya ya? Paham gak ya? Rada malas ngurusin dunia. Walaupun ngurusin dunia, ya itu ya pokoknya demi untuk kepentingan akhirat. Itu masalahnya. Lah, karena itulah kebanyakan orang yang fokus ke dunia itu jarang ngerti agama, ya enggak? Jarang ngerti. Nah, sehingga sayangnya demikian itu. Mereka kalau sudah fokus ke dunia itu jarang ngerti agama. Atau ngerti tapi enggak diamal. No. Nah, karena itulah banyak orang yang ngejar dunia ini. Cuma menghasilkan dunia saja. Tanpa bisa menghasilkan akhirat. Ini yang rugi dong. Dari satu sebuah kita bisa memperoleh dua. Kenapa kita kok harus memperoleh satu? Makanya penting ngaji ini itu dari sini. Bisa mengarahkan. Seharusnya kita bisa dua, yuk harusnya dapat dua. Jangan cuma dapat satu. Pemakulan nuningin tiko sinan kajian nabi lima rengin sulat tabroh. Makanakah? Nanti tetap ono sopo siro ing panggunan siro. Tetap di sini ya, jangan pergi kemana-mana. Itu mana di makanan. Makanakan tetap ono sopo siro ing panggunan siro. Lata broh ojo. Apa iku jenis pindah sopo siro? Ojo ngalih sopo siro. Kata hati akan sehingga nekani sopo yang suni yang siro. Kata hati akan sehingga nekani sopo yang suni yang siro. Jangan pergi ya. Tapi kanjeng Nabi sampai saya ke sini. Tuman tolak kalau dipergi sini dari kanjeng Nabi. Fisawati layli yang dalam petengin. Hatta tawaro sehingga. Hilang sini dari kanjeng Nabi. Samar sini dari kanjeng Nabi. Pasami itu mengkakurung sopeng sun. sautan ing suara kodir tafaakang keras sopo suara. Jadi Nabi pergi di gelapnya malam. Selanjutnya saya mendengar suara yang sangat keras, suara teriakan. Fatahawaftu ayyakuna ahadun aradun Nabi. Fatahawaftu mau wedi sapa ingsun. Ayyakuna saking yen tawon. Mau wedi sapa ingsun ayyakuna saking yen tawon sapa ahadun siji iku kot arodo teman-teman. Iku kot arodo teman-teman mengganggu sapa ahad menyerang sapa ahad bin Nabi. Marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengganggu kanjeng Nabi. Kok kanjeng Nabi hilang di gelapan lalu ada suara teriakan yang begitu keras. Saya takut terjadi apa-apa pada kanjeng Nabi. Ngarep tu mongko ngarep nafsu pengisun. Di mana ini? Waktu lanan kuku tadi. Kita ibu pun ibu nggak tahu. Farat tu mongko ngarep nafsu pengisun. Di kuku ni. Tahu. Napa waktu itu lagi? Saking api dia tidak mau lepas dari kukunya. Aratu mau pengarap no sopo ingsun an atyahu ingin tonakani sopo ingsun ingkai dengan. Tapi fadakar tu mau kau iling sopo ingsun kau lahu ingkau ikan di nabi la tabroh rupanya dahul la tabroh hatta atyaka. Saya sebenarnya ingin menyusul kanjeng Nabi. Sebenarnya saya ingin menemui kanjeng Nabi supaya saya bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu saya ingat terhadap perkataan kanjeng Nabi, diam di sini, jangan pergi kemana-mana. Maka akan tetap roh, ya, hatta atiaka sehingga saya yang mendatangi kamu. Ya, sekarang saya nggak jadi pergi. Falam abroh moko ora. Kala falam abroh moko ora. Apa ikutnya kingsir sobo ingsun, ora pindah sobo ingsun. Hatta atani sehingga nekani sehingga kanjeng Nabi ingsun. Ya, karena kanjeng Nabi pesan jangan pergi kemana-mana, ya saya tidak pergi kemana-mana. Ya, santri yang menunggu ya zaman dia. Macam itu leh, yuk yang itu tenang. Nah, ayo, semangat ini. Ya, semangat itu tenang, karena dindi. Sahabat, kau tidak dikekan kanjeng Nabi. Padahal dia takut terjadi apa-apa pada kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi kadung dawuh. Lacap, bro. Maka anakah, di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Maka anakah lacap, bro. Maka, dia tidak berani geser dari tempatnya, tidak berani. Kata-kataan. Sehingga nekan di situ kaji Nabi santri kata. Ya. Karena pikirnya santri itu yang diperintahkan guru. Yang diperintahkan guru itu pasti yang terbaik bagi santri. Dan itu begitu. Mulai dulu santri punya pikiran demikian. Yang diperintahkan gurunya itu yang terbaik bagi dia, dia sehingga dia nggak berani nolak, itu nggak berani. Bahkan jadi Ashab Shamsul Arifin ketika dikalungi tasbih oleh Mbah Khalil Bangkalan supaya diberikan kepada Mbah Hasyim, nggak berani mindah tasbihnya. Jadi kalau kata tasbih ini kasihkan sama Hasyim, ya pergi. Gak berani megang. Gak berani megang. Ya karena berada di atas pakaian, maka dia gak berani menyopot pakaiannya. Sampai berapa hari gak mandi dia. Mulai dari Bangkalan menuju, mana itu? Jombang. Ya, gak mandi. Berapa hari jalan padahal. Ya Allah. Karena apa? Gak mau merubah tempat yang sudah ditentukan oleh sang guru. Itu pikirannya demikian ya. Ya karena keyakinan yang begitu kuat lah, yang begitu kuat inilah yang menjadikan santri-santri itu benar-benar memperoleh apa namanya keberkahan dari para guru. Ya karena yakin itu. Sahabat yakinnya. Ya akhirnya banyak sekali cerita-cerita. Jangan pergi kemana-mana. Ya jangan kemana-mana. Karena ini biasanya ada sir. Ada sir yang diinginkan oleh sang guru, ada rahasia, ada hikmah. Gitu. Dulu kalau sampean lihat ceritanya Ramayana, ini cerita anu apa namanya Mahabharata ya, itu ketika siapa istrinya Ramayana itu Rama Sinta. Ah, nggak ngerti nih kok cinta-cinta ini apa. Itu kan mau diambil sama yang namanya Rahwana, yang namanya Sinta ini. Maka sama Rama dikatakan jangan pergi kemana-mana dari tempat ini. Nah, gitu. Apapun yang terjadi. Baik. Apapun yang terjadi jangan kemana-mana, karena di sekitarnya itu ternyata sama Rama dikasih mantra. Nah, ini cerita noya. Cerita artinya ada hikmah di situ gitu maksud saya. Bukan berarti saya apa enggak. Jangan pergi kemana-mana. Ya ternyata di sekitarnya itu sudah dikasih doa-doa sehingga musuh dia akan bisa masuk ke tempat itu gitu. Kasih doa. Ah, tapi ternyata musuhnya lebih pintar. Dia menyamar menjadi orang yang membutuhkan pertolongan dengan sangat gitu loh. Sehingga hati siapa ini namanya? Sinta itu tergerak untuk keluar dari tempat yang sudah ditentukan oleh suaminya. Padahal sudah suaminya mengatakan jangan pergi kemana-mana apapun yang terjadi. Keluar dia. Ketika keluar musuh berubah yang asalnya jadi orang tua, nenek-nenek sekarang jadi musuhnya. Angkut dia si Sinta sudah. Diangkut oleh Sinten Doso Muko Rahwana. Doso Muko nah, itu gara-gara tidak nuruti perintah. Ngoten iki kok dadi nah paham deh. Stay going guyu wae. Ya wis aja leren, enggak usah guyu. Guyu terus. Nah, inilah yang diyakini oleh para kiai-kiai kita dulu. Sahabat disuruh latabro, walaupun ada hal yang menakutkan, khawatir dia terjadi sesuatu pada Kanjeng Nabi, ya ingat dari Kanjeng Nabi, oh tidak boleh kemana-mana, ya tidak kemana-mana. Falam abrohata atani, fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Dalam itu, yakti ini teman-teman kerungu sapa ingsun. Koi, swedik banget orang ini yang dia nih. Hah? Ya tak? Swedik banget orang ini. Lagu tersami itu yakti ini teman-teman kerungu sapa ingsun. Saya tak, saya. Bisa Khairul Anam ayo baris mbak ini maju loh no, nanti buri-buri mesti gak mau kitab lo telur Luki Dio Rahman. Jamal, Khair, Muhammad Maftuh, Dima, Muhammad Nawir, Ahmad, Sofit. Mahfud. Mariat. Muhammad. Landa. Ayo masuk. Kene ya, datangnya bahan nama. Mesti nunggu dia mesti kata gue kita. Ngapi baris itu yang lurus. Harus kunta karo nama ya. Karo pun jadi kakak ngadip. Mbah Wahid. Riki. Ayo masuk ini. Nah, wala no. Aku kita pas yang buri-buri. Aku kitab turu. Nek aku kitab turu. Sohib. Syahru. Mas, mana anakmu? Hah? Hilang kemana? Tidur. Oh hari. Fakulku mongko ngucap sapa ingsun lakote samitu sautan takhawaftu minhu. Lakote samitu yektine teman-teman krungu sapa ingsun ing dawuh ya budal. Sautan ing swara takhawaftu kang wedi sapa ingsun minhu saking sawang kanjeng Nabi. Saya tadi mendengar suara yang saya takut tentang suara itu. Fadakartu lahu. Fakulau hasil itu. Fadakartu mongko nutur sapa ingsun ing suara lalu marang kanjeng Nabi. Fakala muka mendiko seneng kanjeng Nabi wahal samitu samitah ya samitah nih wahal samitah kalan ono tokuh musofo siro ing iki suara kudu ucap sopai sunah amin ya kanjeng Nabi saya dengar suara itu kala mendiko seneng kanjeng Nabi dah kanjeng Jibril dah kau temu kuno mengkuno wong kang nyuworo. Dah kau tahu mengkuno wakang nyuwaro itu jibril itu tadi suara jibril. Fakola mengko mendikosi dan jibril mamata min umatika la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man utai sapa ne wong mata iku lamun mati sapa man min umatika hali saking umat siro la yusriku hali orang menyekutukan. La yusyriku hali orang menyekutukan sokoman billahi kelawan Allah. Anak yang baru-baru itu belum dimasukkan absen. Anak Ardiansah, Ardiansah. Ada semua? Ya nanti segera dianu ya. Di anu, suruh daftar. Kau ini di kau mendaftar ya. Endang dimasuk no. Ya suruh daftar ini. Anak-anak ini Palembang. Kalau la yusyriku hali orang menyekutukan sopoman lillahi kelawan Allah syai'an ing sesuatu dakhala mongko mlebu sopoman al jannah ing surga. Jibril datang itu suaranya Jibril. Dia mengatakan begini, Muhammad, barang siapa umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah maka dia masuk surga. Pasti masuk surga. Kultu mengucap sapa ingsun wa in zana wa in sarofo. Wa in zana senajan zina sopoman wa in sarokolan senajan mencuri sopoman walaupun mereka bersina mereka mencuri kanjeng Nabi ya jadi Jibril ini dari kanjeng Nabi wa in zana wa in sarokolan ucap sopoh Jibril wa in zana senajan zina sopoman wa in sarokolan senajan mencuri sopoman walaupun dia mencuri walaupun dia zina dia tetap akan masuk Tapi masuk surganya itu lah ini. Enggak awal-awal lah zino. Begitu juga nek mencuri, masuk surganya tidak awal, tapi setelah dihukum. Dihukum atas perbuatan zina dan mencurinya. Itu maknanya. Pastinya ya pasti masuk surga. Ya itu ini mereka Jibril kan dong ngeten. Umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Kan walaupun zina walaupun mencuri, ya walaupun zina walaupun mencuri. Nah, tapi nek lakoni zina ya disiksa sik, tapi kok pasti masuk surga. Lho, pastine surga mu kapan kan gak ngerti. Muttafaqun alaih, utawi iki iku muttafaqun alaih. Wa hadza udai hadis. Udaiki hadis iku lafzul Bukhari iku lafadz Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah. Saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngiko sina Rasulillah law kana bi mithlu Uhudin dahaban la sarroni alla tamurru alayya salatu layalin wa indi minu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin. Law kana lamun ono iku likat fi ingsun. Sobirin mana Abdul Razak? Hah? Duh. Iya. Ponggo ini. Laukana lamun ono iku likat wi ingsun. Dawi kanjen Nabi. Apa mitru Uhudin umpamani gunung Uhud zahaban apa nek emasi. Ini saking suwiti kanjen Nabi. Apa nek zahaban emasi lasarroni moko yektine membahagiakan ing ingsun, pasti membahagiakan kepadaku. Lasarani moko yektine membahagiakan ing ingsun, opo Allah tamurro, opo yento ora lewat. Opo Allah tamurro, opo yento ora lewat, alaya ing atas ingsun. Opo salah tulayalin telu biro-biro puni. Wa indi hali iku ing dalam sadi ingsun. Minhu sangking mislu Uhudin apa syai'un sesuatu, syai'un utawi sesuatu, illa syai'un kecuali sesuatu, ursiduhu kang menyiapkan sopo yang sedeng syai' lidainin krono utang, lidainin krono utang, muntafakun aleh utai hadis ibu muntafakun aleh. Tapi kan jenis lebih sama dengan yang tadi. Seandainya saya punya emas seperti gunung Uhud, pasti membahagiakan kepadaku. Jangan sampai dari 3 hari semenjak saya punya uang yang banyaknya sebesar gunung Uhud, itu lewat 3 hari, kok masih tersisa uang itu di rumah saya. Saya gak suka kalau masih tersisa. Saya sukanya itu gak ada yang tersisa. Hilang semua, artinya hilang, saya sedekahkan semua kecuali sedikit harta yang saya siapkan untuk melunasi hutang atau untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib saya nafkahi. Dan Kanjeng Nabi, kalau untuk dirinya sendiri sudah tidak menyiapkan. Yang disiapkan adalah untuk keluarga beliau. 1 tahun dikasih nafkah, 1 tahun istri beliau. Disiapkan 1 tahun, sudah. Semuanya dikasih 1 tahun untuk kepentingan 1 tahun. Kalau untuk Kanjeng Nabi sendiri, ini yang dipegang oleh beliau. Saya enggak suka. Saya enggak suka kalau seandainya saya punya emas sebesar Uhud, lalu 3 hari masih tersisa dari emas tersebut. Saya enggak suka. Nah, itu prinsipnya Kanjeng Nabi. Untuk beliau sendiri, beliau bisa dikatakan keras. Ya. Untuk kehidupan beliau sendiri keras, tapi untuk keluarga, Kanjeng Nabi tidak harus menyarankan keluarganya mengikuti beliau, karena Kanjeng Nabi tahu tidak semua orang itu bisa bersikap seperti Kanjeng Nabi. Dan demikianlah seharusnya para guru harus bisa bersikap demikian. Jangan santrinya misalnya dikai yang keras-keras sekiranya gak mampu. Jauh, sekiranya gak mampu loh ya. Kalau muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abu Hurairah qala ngendika sinten Abu Hurairah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unduru ninyalono sapa sira kabeh. Lihatlah kalian melihatlah kalian ilaman marawong. Gua kang utaiman, iku asfalu, ya. Ilaman huwa asfalu, ya. Kala undur ilaman marawong huwa kang utawiman, iku asfalu, benar. Iku asfalu luwih rendah. Iku asfalu. Apa ditetek nang ini aspal ya, jadi asmarang ini berarti. Unduru ilaman. Kala ilaman marang wong huwa kang teman iku asfala, ya iku ngisor, iku asfala iku luwih ngisor, iku di bawah minkum ini saking sira kabeh. Asop ya. Wala tanduru lan ojo ningali sapa sira kabeh. Oh ngeten berarti. Ilaman marang wong huwa kang utaiman iku asfala tetep ing dalem misor. Ngoten nggih. Nis dadi ngoten mawon dadi dorong mawon ngoten nek nek diwaca naso. Ilaman marang wong huwa kang utaiman iku asfala tetep ing dalem misor mingkum saking sira kabeh. Jadi lihatlah orang yang dalam masalah dunia itu ada di bawah kalian. Jangan lihat yang lebih atas. Wala tanduru lan ojo ningali sapa sira kabeh ilaman marang wong wa kang utawi man iku pokokun tetep ing dalem dukur sira kabeh lho iki dadi dorong aku. Wa kang utawi man iku pokokun tetep ing dalem dukur sira kabeh. Fahuwa ajidaru fahuwa mokawutawi melihat kepada orang yang di bawah, tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi, iku ajidaru luwih pantas, iku ajidaru luwih pantas, luwih berhak Allah tazdaru kelawan yento orang menghina sopo sira kabeh. Kelawan jentuh orang menghina sopo siro kabeh nikmat Allahi ing nikmati Allah alaikum ing atasi siro kabeh alaikum ing atasi siro kabeh. Masalah nikmat duniawi, lihatlah orang yang lebih berada di bawah sampean, jangan melihat orang yang lebih di atas. Kalau sampean punya sepeda motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Lihatlah orang yang enggak punya sepeda motor, gitu caranya. Kalau orang yang punya sepeda ontel, jangan lihat yang punya sepeda motor. Lihatlah orang yang enggak punya sepeda. Kalau dia enggak punya sepeda, jangan lihat orang yang punya sepeda ontel, tapi lihatlah orang yang enggak bisa jalan. Itu nanti ila akhiri. Dengan itu maka kita akan tidak meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita melihat yang di atas, maka kita menganggap, wah, sidik ya, nah, gitu nanti. Santri-santri, temannya punya pakaian bagus, jangan dilihat yang pakaiannya bagus. Lihat saja yang pakaiannya jelek-jelek. Ya. Oh, alhamdulillah. Berarti aku sedika ini merakeh karo Allah lono. Tapi kalau lihat pakaian yang lebih bagus-bagus, Adirian Sandelok pakaiannya Tommy misalnya, waduh, wala ya pakaian aku dibanding Tommy lama maning atau, maka dia akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo ini nanti, jadi ini supaya enggak meremehkan nikmat Allah, maka jangan lihat yang di atas, lihatlah yang di bawah. Jadi, alhamdulillah. Kalau maka akan syukur terus kita, pasti syukur terus. Kalau kita melihat yang di atas, pasti ngersuloh terus. Ngerti ngersuloh? Nah, enggak terima terus. Kalau mutafakun alai merasa sedih terus, coba kadang lihat yang di bawah. Sering lihat yang di bawah, pasti syukur terus. Alhamdulillah, lumayan. Mutafakun alai. Wahada utawi iki iku lafdu muslimin lafati imam muslim. Wafi riwayatil Bukhari, lan iku yang dalam riwayat imam Bukhari, utai dawu ida nadhoro, yang dalam nalikani ningali sopa ahadukum, salah si jenis sirokabeh. Ila man marang wong fudila kang diutamakno sapa man alaihi ngalahno ahadukum masyaallah fudila kang diutamakno sapa man alaihi ngalahno ahadukum fil mali ing dalam harta wal khalqi lan bentuk tubuh ya penciptaan. Falyandur moko becik ningali sapa iku jenenge ahadukum ilaman marawong wa kang utaiman iku asfalu. Ini asfalu apa asfala? Asfalu. Asfalu iku luwih ngisor. Tadi asfala berarti dari dorof. Ilaman marawong wa kang utaiman iku asfalu luwih rendah minhu daripada ahadukum. Ketika sampai memandang orang yang lebih tinggi dari sisi harta, lebih sempurna dari sisi bentuk fisik tubuh, maka segera pindahlah pandangan sampean menuju orang yang nikmat hartanya lebih sedikit dan fisiknya lebih buruk daripada jenengan. Kalau senengan lihat itu orang-orang yang ganteng-ganteng, gitu ya. Ada biasa lihat orang ganteng. Waduh, aku kok koyok ini. Jangan lihat orang yang ganteng. Lihatlah orang yang lebih jelek daripada kamu. Pasti ada. Iya gak deh? Ada kan? Iya gak deh jadinya teman. Pasti ada. Lihatlah orang yang lebih jelek. Pasti sama akan agak pasti ganteng aku ya. Kan dulu. Alhamdulillah. Ini nggak itu. Kalau semuanya apa namanya ada fisik kita apa namanya sempurna, cuma kadang kita merasa nggak pede. Karena apa? Misalnya ya rupanya tidak begitu meyakinkan. 4,5. Maka lihatlah orang yang di bawah sampean, yang walaupun ganteng tapi dia nggak punya tangan. Walaupun ganteng tapi ternyata tuli, walaupun ganteng tapi ternyata kokon, gak bisa apa-apa, bodoh. Ada gak orang ganteng bodoh ya? Dan banyak. Maka kalian harus bersyukur. Wah, alhamdulillah yo. Aku walaupun elek-elek ini, tanganku sempurna. Aku walaupun elek-elek ini, telingaku masih berfungsi. Tapi bang Iko, ganteng-ganteng otak gora kru, kecil kok menengwai, dianggap kusuk. Nek wiritan, badai ora kru. Kalau gua asfala minhu, syukur terus kita. Alhamdulillah. Jadi jangan lihat yang di atas. Ini kan punya santri, misalnya nanti di rumah. Santrinya 5. Jangan lihat yang santrinya 1,000. Lihatlah orang yang santrinya cuma 2, cuma 1. Alhamdulillah. Aku sepikir wong 5. Iso ngaji karo wong akeh luwih akeh manfaat. Lu ngono ning. Wong santri ku yo rezeki kan yo iso dadekno mlebu surga yo iso dadekno mlebu neraka padha wae. Shallallahu anhu. Lan saking Abu Hurairah. Ali Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalang dikasih den kanjeng Nabi ta'isa rusa sapa Abdul dinari budae dinar wa dirhami lan dirham wal qadifati lan pakaian qadifah jenis pakaian wal khamisati lan pakaian khamiso kisah khamisri kisah yang bentuknya segi 4 in utia lamun diwai sopo abdinar Rodia mongko rido sopo abdu dinar Wa ilam yutolan namun ora diberi sopo abdul dinar. Lam yarno ora rido sopo abdul dinar. Rusak ciloko. Mudah harta. Mudah pakaian. Cilaka. Sing ciloko ini sing status si budak. Ini bukan budak ya. Tembung budak. Kali budak mengindikasikan arti bahwa beliau dia itu menjadi budaknya harta. Apapun dilakukan demi memperoleh harta itu jenis budak. Itu jenis Ta'is Abdul Dinar. Celoko, cilaka, rusak hamba harta. Hamba harta yang rusak adalah orang yang diperbudak oleh harta sehingga menuruti seluruh keinginan harta. Yang penting memperoleh harta walaupun menerjang norma-norma agama dia tidak memperdulikan. Yang penting dapat harta ini sing rusak. Kalimat Abdun itu indikasinya ke sana. Sehingga ketika orang banyak hartanya tapi dia tidak disetir oleh harta, bahkan hartanya yang bisa ia arahkan menuju jalan Allah, lah ini bukan Ta'isa ini. Ya, Sa'idah tadi. Nah, bagus-bagus ya, wong Sa'id tenana. Wa illam yukta lam yardha selamat. Lah iya, Abdul Dinar itu nek dikei karo Allah Ta'ala, senang, nek gak dikei, ngamuk. Tapi kalau hamba Allah, dikasih dia senang, gak dikasih, ya biasa-biasa saja. Ya kan? Bukan wong dia itu cintanya kepada Allah bukan karena dikasih. Nah itu tingkatan orang tinggi sudah. Rawahu riwayatkan ing hadis soko Al Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.